Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'da. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semuanya, kemudahan dalam segala urusan. Dan lisan kita senantiasa memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan kurnia Allah telah limpahkan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, pada kesempatan kali ini kembali hadir bersama kami Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafidzallahu Taala. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan Ustaz. Ahlan. Sehat Ustaz. Kembali kita akan membahas mengenai khiyar Ustaz ya. Sepertinya sudah selesai. Sudah ini selesai. Konsekuensi dari sebuah kajian beli dan khiyar sudah selesai. Alhamdulillah. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kembali kita akan membahas dari pembahasan kitab Zadul Mustaniq fi Ihtisaril Mu'niq, buah karya dari Syekh Syarifuddin Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajjabi rahimahullah. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, untuk Anda yang bertanya silahkan nanti bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 via telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama uraian pembahasan yang begitu bermanfaat yang akan disampaikan Ustaz. Kepada Ustaz yang bersalahkan, kalian tambah dulu masuk oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hajjawi yang berjudul Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Yang kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Muqni' Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Sampai kita kepada bab tentang konsekuensi dari sebuah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan sudah selesai masa khiyarnya. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. المؤلف berkata, barang siapa yang membeli sesuatu yang ditakar. Ya, yang ditakar maksudnya sesuatu yang di volume, ditakar dengan volume, kalau dahulu dengan menggunakan so, ya, atau mud, ya, mud adalah ukuran tangan dua seperti ini, mud, empat kali mud namanya so, kalau so terbuat takarannya dari material yang kuat seperti besi, ya. Ini dinamakan dengan sok. Ya. Sok ini adalah 4 mud. Ini volume, ukuran volume dan bukan ukuran berat. Ya. Karena yang diukur dengan berat di masa itu hanyalah yang ringan saja seperti emas. Karena wallah ta'ala alam, di masa itu peradaban di waktu itu mereka belum bisa menemukan timbangan yang bisa mengukur suatu benda yang berat. Hanya yang untuk ringan-ringan pun timbangan kan ada dua, yang satu apa namanya, yang pengimbang, yang satu, satu yang ditimbang emas, pokoknya yeah. Satu lagi daun timbangan, yang satu lagi itu yeah. Biasanya mereka taruh di sana adalah biji gandum. Hitungannya biji gandum. Jadi satu dinar itu umpamanya sama dengan 90 biji gandum. Mereka hitung satu persatu biji gandum yang ukurannya sedang atau menengah. Ya. Itu timbang yang ditimbang. Sekarang mu'alif berkata, "Wa man ishtara makilan?" Siapa yang memberi barang dengan cara dikail, ditakar. Wa nahmahu, dan dengan cara lainnya. Ya, seperti dengan, kalau dengan ditimbang berarti adalah emas. Kalau dengan bil adad, dengan hitungan, dengan unit, ya seperti umpamanya beli buah dahulu dengan satu biji apel, ya, atau juga yang dengan madru', dengan ukuran meter, tapi meter dahulu mereka bukan menggunakan meter tapi madru', menggunakan siku, zira', apa namanya, satu hasta, satu hasta, dan yang sejenisnya, yang ukuran di masa waktu itu. Soha, sah jual belinya. Pertama, dia telah beli yang ditakar tadi, kemudian jual belinya menjadi sah. Walazima bil aqdi, dengan adanya akad, barang tersebut lazim menjadi milik dia. Ya, sudah tetap menjadi milik dia. Jelas? Dan uang yang dibayarnya tetap menjadi milik si penjual. Menjadi milik pembeli adalah barang. Yang terakhir, walam yasihha tasarrufuhu fihi hatta yaqbidahu. Dan tidak sah dia bertasarruf dalam barang yang dibeli tadi sampai dia terima barangnya. Jadi, bila telah terjadi sebuah jual beli, jual belinya sah. Jual beli yang sah tadi, lazim akadnya mengikat. Dengan selesainya khiyar tadi, selesainya khiyar, maka akad mengikat. Kemudian, ternyata yang saya beli dari seseorang tadi harganya naik, dia ingin batalkan, tidak bisa lagi. Sudah tidak ada khiyar. Saya sudah berpisah dan pun saya tidak minta khiyar syarat dan pun anda tidak membuat khiyar syarat. Ya, ternyata harganya naik, melambung, menjadi surat 10 kali lipat umpamanya. Ya, tidak bisa. Itu dimaksud dengan lazim. Walam yasihha tasarrufuhu fihi hatta yaqbidahu. Tapi, dengan berpisah tadi, belum sempurna kepemilikannya, belum boleh dia jual belikan, ya, barang tersebut, belum boleh dia sewakan rumah tersebut atau kendaraan tersebut yang dibelinya sebelum dia menerima barang tersebut. Ya, ini yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, man ibta'a ta'aman la yabi' hatta yaqbidahu. Siapa yang membeli makanan, maka tidak boleh dia menjualkan kembali makanan tersebut sebelum dia terima. Dan Ibn Abbas mengatakan, wa ahsibu kulla syai'in mislahu. Kata beliau, menurut saya bukan hanya makanan saja. Memang Rasulullah mengatakan makanan, tetapi seluruh barang yang dibeli tidak boleh ditasarrufkan, tidak boleh dijualkan kembali sebelum dia menerimanya. Seluruh barang. Dan ini merupakan kias yang paling tinggi derajatnya. Karena qaisnya yang mengkiaskannya adalah sahabiyun jalil, sahabat Rasulullah, Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas, yang menjadi pembuat kiasnya. Rasulullahnya mengatakan, siapa yang memberi, yang membeli makanan, berarti hanya mereka mengatakan kalau itu makanan saja. Kalau beli tanah boleh dijual walaupun belum serah terima. Kalau beli baju boleh dijual kembali walaupun belum serah terima. Ya, beli material boleh dijual kembali walaupun belum serah terima. Ada orang yang pengen beli umpamanya semen di toko material saya. Ya, dia ingin beli sekitar 100 sak, Pak. Sebentar ya, saya lihat di gudang. Yang ada di gudang saya cuma sekitar 5 sak, kurang 95. Saya jual atau tidak? Dia pesan 100. Dia mau beli 100. biasanya dilakukan oleh pedagang apa? Dia telepon supplier atau pemasok barang. Ada barang Pak 95, kata sana ada, saya beli ya, sudah dibeli dengan akad ini, jelas ya, sudah dibeli dengan akad, sah akadnya dan menjadi lazim, sudah milik saya, baik uang saya transfer langsung maupun uang nanti saya transfer, enggak ada masalah, tapi dengan akad sudah lazim, mengikat memang dia tidak bisa lagi jualkan semen tersebut buat orang lain, si pemasok saya sudah deteknya, sudah dicadangkannya ini untuk toko material Pak Erwandi, jelas. Tapi saya belum terima kan, masih di sana ya, saya bilang ke dia ada mau beli 100.000 juga ada, saya telepon lagi kalau mau 1.000, siap Ustaz, kata yang mau beli, ah saya terima uang dari dia ya, kemudian saya kirim uang ke sana, kemudian saya kirim barang ke tempat dia, baru saya terima barang. Maka ini yang terjadi adalah riba, ini hukumnya haram. Ketika Ibn Abbas ditanyakan apa hikmahnya Rasulullah melarang menjual barang yang sudah dibeli dengan akad namun belum diterima, kata beliau, ذَاكَ دَرَاهِمِ الدَّرَاهِمَ الطَّعَمُ مُرْجَى, yang terjadi adalah pembeli itu saya beli dengan akad ke supplier tadi, pemasok tadi ya, dan terkadang saya bayar, ketika saya bayar uang ke sana barang belum saya terima, tapi kemudian dari sini saya terima uang dari dia, berarti yang terjadi baru uang dengan uang, di sana saya beruang, di sini saya terima uang, barang masih di tangan pertama, maka ini diharamkan oleh syariat karena adalah ada unsur ribanya, dan jarang orang yang perhatikan ini. Karena umumnya para pedagang seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Kenapa ini terjadi? Mereka tidak mengerti syariat Allah. Ya, mereka lihat orang pedagang sebelumnya seperti itu saja. Yang penting barang ada dan yakin bisa diserahkan, udah menurut mereka. Mereka tidak mengerti harus serah terima dulu baru boleh dijual. Ya. Padahal Rasulullah telah menjelaskan ini 14 abad yang lalu, kemana kita? Tidak dipelajari. Dampak dari itu, hasil uang penjualan tadi kan saya untung tadi. Ya, 100 sak semen tadi anggap umpamanya 10 juta umpamanya. Saya beli tadi kan enggak mungkin 10 juta, paling 9 juta. Berarti saya bayar 9, saya terima 10. 9 juta ditukar dengan 10 juta namanya riba. Dan saya dapat untung menurut saya 1 juta, tapi sebetulnya ini adalah riba yang saya dapatkan. Karena barang belum diserah terimakan. Ya, maka ini berbahaya. Dan ini bukan di toko material saja. Hampir di semua toko kaum muslimin seperti ini. Ya, boleh Anda menginginkan dunia, tapi dengan cara yang halal. Bukan dengan ketamakan dan tidak mengerti syariat Allah dan tidak mau mempelajarinya, kemudian Anda berbuat semaunya. Ya. Dan hendaklah para pedagang dan kaum muslimin bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Dan Anda pun yang membeli, kalau tahu dia tidak punya itu, bilang, Pak, enggak jadi. Atau nasihati dia, Pak, enggak begitu caranya. Bapak pergi beli dulu, terima dulu barangnya. Ya. Masalah terima kan bisa. Seperti yang tadi kan bisa dilakukan oleh si pemilik toko ini, dia pemilik tokonya saya, ya, suppliernya umpamanya semen di Cibinong, pabrik di produsen di Cibinong, jarak sekitar berapa kilo, 40 kilo dari sini, 40 kilo, ya, saya minta karyawan saya datang ke sana 40 kilo, sebentar ya Pak ya, saya sudah beli, tapi belum saya terima, saya belum bisa jual ke Bapak, ya. Yang orang tadi, aman insya Allah Pak, kalau enggak saya jalan nih, kalau Bapak jalan terserah Bapak, tapi insya Allah aman ya, karena sudah saya bayar, dia enggak bakal jual ke orang lain, tapi saya sebagai muslim belum boleh menjualnya Bapak ya, maka saya utus karyawan saya ke sana serah terima barang, serah terima barang ya, serah tanda tangan, serah terima barang mau dinaikin ke truk, mau dikirim ke toko saya, ya, saya telepon karyawan saya, telepon ke saya, Pak, sudah saya terima barang, Pak. Saya beritahu ke dia, alhamdulillah, sekarang sudah terima barang. Sudah menjadi tanggung jawab saya, halal saya mendapatkan keuntungan 1 juta, 1 juta imbalan adalah imbalan barang, bukan imbalan uang. Ya. Kalau Anda mau beli, saya jual. Kalau mohon enggak jadi beli pun enggak ada masalah. Siap Ustaz, saya beli. Kalau gitu, saya antar ke rumah Anda ya. Siap. Atau ke tempat tempat proyek saya Ustaz. Ya udah, saya antar ke proyek saya. Selesai urusan. Dan ini terjadi di dunia online maupun di offline. Ini berbahaya sekali ya. Penyebab karena kelalaian kaum muslimin tidak mengertinya akan syariat Allah Azza wa Jalla dalam hal ini. Mereka mengatakan, kenapa sih bikin repot? Harus terima dulu. Ya. Ya, ini syariat Allah. Bila syariat Allah tidak Anda perhatikan dengan baik, ya, pasti kehancuran akan terjadi di muka bumi ini. Bila seperti tadi jual belinya, ya, ini sama dengan perjudian dan sama dengan riba juga yang menghancurkan ekonomi tadi. Seperti yang terjadi di bursa. Hah? Dia tidak pernah serah terima. Tadi kan belum saya terima, saya jual. Untung saya 1 juta, udah. Dia pun enggak mau terima. Dia jual lagi ke pihak yang lain. Hah? Ketika harga naik, dijual lagi ke pihak yang lain. Ya. Kemudian yang pihak lain juga demikian. Naik, naik, naik, tinggi harganya menjadi umpamanya 100 juta. Ketika barang dieksekusi, harganya cuma 10 juta. Terjadi penggelembungan, bubble. Di dalam istilah ekonomi ini yang menghancurkan perjudian. Ya. Perjudian di bursa. Ya, penyebabnya adalah ini. Tidak ada serah terima barang. Maka Rasulullah SAW, ya, seperti di bursa, barang yang Anda beli belum Anda terima, baik saham dan lain-lain yang umpamanya pagi dibeli saham perusahaan A dengan harga umpamanya per lembar 1 juta, dibelinya umpamanya 1000 juta 1 miliar. Kemudian jam 12 harga sudah naik menjadi 2 juta, berarti sudah untung dia 1 miliar kan ya. Langsung dilepasnya. Padahal saham belum dia terima. Karena setelah terima saham itu H+2 atau 3, saya lupa, H+2 mungkin. H+2 berusaha serah terima, berarti dia menjual barang yang belum diterima. Dampaknya apa? Ini namanya perjudian dan riba. Baik. Tidaklah kita muslim bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam jual beli dunia online, kul wala hadis wala haraj. Itu yang terjadi banyak. Tidak pernah dia terima barang dari supplier, dari pemasok atau dari produsen, ya, dan dia pun dia bukan wakil atau agen dari pemasok. Kemudian asal lihat dia barang bagus, dia potret, kemudian dia taruh di website-nya dan dijual. Allah Ta'ala. Cukup saya kira hari ini. Terima kasih Ustaz atas uraian bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik untuk kita semuanya dapat melaksanakan syariat Allah khususnya dalam muamalah kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Untuk Anda yang ingin memperdalam materi, silakan, khususnya Anda yang bertanya seputar apa yang telah disampaikan Ustaz, kami undang Anda di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan kami angkat telepon yang pertama. Halo. Begini Pak Ustaz. Ya, salamnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Mufdila di Mamuju. Ya, silakan. Begini Pak Ustaz, umpamanya saya menyicil tanah. Iya. Umpamanya begini Pak Ustaz, saya menyicil tanah sama Pak Ustaz, kasih harga saya 20 juta. Saya cicil selama 2 tahun. Iya. Ketika darurat Ustaz, saya baru nyicil 1 tahun. Nah, saya tidak mampu bayar, sementara ini tanah kan semakin naik, Pak Ustaz. Mungkin kalau umpamanya tanah ini dijual, kemudian siapa yang berhak, umpamanya laku 30 juta, Pak Ustaz, siapa yang berhak ambil yang 10 juta itu? Apakah saya menyicil atau yang Pak Ustaz yang punya tanah. Yang menyicil. Yang menyicil Pak Ustaz. Iya. Oh iya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Itu kalau naik. Kalau naik. Dan sebaliknya kalau turun. Yang bertanggung jawab nombokin. Yang nyicil juga set. Iya tentu, ya. Karena kan sudah milik dia. Baik. Kan barang dibeli dan diterima. Hmm. Ya, sempurna milik dia. Nah. Ya. Kemudian ini boleh dijualkan kembali ketika dia tidak mampu melanjutkan. Atau kalau itu dijadikan barang gadaian jaminan kepada pihak penjual, penjual berarti minta untuk dijualkan. Penjual hanya mengambil sisa piutangnya. Andai si harganya 20 juta sudah dibayar 10 juta. Hak si penjual hanya 20 juta. Kalau ternyata harganya naik, si pembeli mendapatkan sisanya. Harganya, harga yang kurang dari 20 juta terjual, terjual 15 juta, dia tetap bayar 10 juta. Oke. Selanjutnya Khadil Islam, kami undang kembali bagi Anda di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Ya. Salamnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau apapun itu atau radio. Bapak cukup bertanya melalui gagang telepon saja. Silakan Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa ini, di mana? Abu Abdurrahman dari Kota Bumi Lampung. Silakan Abu Abdurrahman. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ana ingin tanya kata. Anaknya ada beberapa reseller, tapi kebanyakan ada yang dia anak titipkan dan ada yang sistem online dia barang anak kirim dari anak. Nah, ini gimana? Sebentar, barang online dikirim dari anak itu maksudnya bagaimana? Nah, jadi ada reseller anak, dia di satu tempat misalnya di Cilengsi. Terus? Nah, dia barangnya anak kirim dari anak, langsung ke konsumennya dia, tapi dia sudah akad sama anak. Itu gimana, Ustaz? Anda dengan dia akadnya jual beli atau sebagai wakil? Wakil, Ustaz. Artinya nitip jual. Dia dapat fee begitu? Dapat fee. Baik, boleh kalau wakil boleh. Wakil boleh, Ustaz ya? Boleh kalau wakil. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kembali. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Kami angkat telepon yang ketiga. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Danang Semarang, Pak. Abdullah Dana dari Semarang. Bapak dikecilkan terlebih dahulu ya volume televisi atau radionya. Bapak cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja. Baik. Silakan. Ini pertanyaan saya, sistem dagang yang harganya flat, mau mahal mau murah, sudah ditentukan dari awal gimana, Dan? Maksudnya bagaimana, Pak Dana? Ya, sistem dagang ini peternak, cuman harganya itu sudah ditentukan harganya flat dari awal sampai panen itu kan. Awal sampai panen enggak paham saya. Anda jual atau apa maksudnya ini? Dijelaskan. Pengepul, Tad. Pembeli dan pengepul. Anda beli dari para petani. Begitu? Iya, dari peternak ya gitu, Tad. Daripada peternak Anda beli. Setiap datang yang beli, Anda tetapkan harganya semuanya 1 juta, mau besar, mau kecil, gitu? Ya, flat, Pak. 1 juta? Ya. Boleh kalau mereka setuju. Kalau mereka nggak setuju, mereka anggap, wah, kemurahan, mereka cari pedagang yang lain yang mau beli. Oh, gitu, Pak, ya? Iya, boleh. Walaupun harga murah nanti dipanen, pas walaupun murah atau mahal dipanen, tetap harganya segar itu nggak apa-apa, ya? Anda pembeli kan ya? Beli, ya pembeli, Tad. Ya, maksud Anda panen murah naik gimana? Nanti Anda jual harganya lebih tinggi gitu? Ya, pas harga itu kan naik turun tadi ya. Kita perjanjian sama peternak itu harganya katanya flat gitu. Walaupun harga kita jual mahal atau murah, kita tetap harga segitu, Tad. kasih contoh dulu aja Pak. Kasih contoh Bapak. Pak, misalnya perjanjian sama petani ngasih ini apa hewan ternak dari kecil dihargai 800 misalnya. Terus nanti udah waktu panen beli dengan segitu, kemudian barang diserahkan ke Bapak, mungkin dijual atau gimana, diberikan contoh terlebih dahulu Pak. Jangan tidak jelas, tidak rinci gitu. Silakan Pak. Nggak dengar. Sepertinya Bapak tadi tidak. Karena nggak jelas. Iya. Karena beda istilah mungkin. Setiap orang punya istilah masing-masing. Yang lain. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Kini saatnya kami mengundang Anda yang bertanya langsung via pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat sedetail mungkin agar bisa diberikan jawaban yang baik dan benar. Pertanyaan selanjutnya Ustaz kami bacakan dari Bapak Ali di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ustaz, saya mau dibelikan rumah sama orang tua tapi uangnya dari pinjaman riba. Lalu saya disuruh menyicil seharga rumah kepada orang tua. Apakah hal ini diperbolehkan? Syukran wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Sudah terjadi atau belum? Coba ulangi perkataan beliau Pak. Baru mau dibelikan saya. Ya, kalau baru mau dibelikan bilang ke orang tua Anda, Pak, saya tidak mau punya rumah dan dapat rumah dengan cara menyicil dengan cara aman nyaman tapi Bapak masuk neraka. Ya. Karena akad pinjaman kepada bank adalah akad riba. Dia sebagai orang tua Anda pemberi makan riba dan diancam dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelaku riba diancam oleh Allah azza wajal untuk berada dalam neraka. Ya, apa enaknya orang tua masuk neraka kemudian Anda punya rumah? Iya, Ustaz. Ya. Allah barik fi. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan di Lombok. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menjualkan barang teman kita? Yaitu dengan cara mengambil dulu barang tersebut, yang laku baru kita bayar. Nanti yang tidak laku barangnya kita kembalikan. Sedangkan barang yang akan kita jual tersebut belum kita bayar. Mohon pencerahannya Ustaz. Allah barik fiik. Boleh, ini namanya wakalah. Wakalah. Wakilkan kepada Anda untuk menjualkannya. Silakan dibawa. Yang laku nanti berikan harganya. Wakilkan tolong jualkan dari saya harga sekian. Ya. Ini Ibn Abbas pernah mengatakan kepada seorang, bi hadza thawab kadza, ya, fa ma faqa fa huwa lak. Bawa barang ini jual dari saya harganya sekian. Terserah berapa kamu jual. Boleh. Ini namanya akadnya wakalah. Baik, saya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya Abdul dari Lombok. Ya, saya kerjasama dengan seseorang. Dia sebagai pemodal dan saya pengelola dengan akad bagi hasil keuntungan. Ya. Selama proses kerjasama ini, bolehkah saya meminta gaji yang gaji tersebut masuk dalam biaya? Ya. Kalau si pengelola minta gaji, berubah akadnya bukan lagi akad mudharabah. Tapi akad ijarah. Akad ijarah tadi gaji sudah tetap. Ya. Tapi kalau dia mensyaratkan saya ingin juga keuntungan laba atau bahkan terkadang yang menawarkan adalah investor. Untuk membuat dia semangat bekerja. Karena kalau orang hanya pikir makan gaji aja, saya mau kerja serius, mau kerja enggak serius, gaji saya juga segitu-segitu. Tapi kalau dengan diberi motivasi, semangat kamu bekerja, serius kamu bekerja, profesional, nanti kalau penghasilan kita, keuntungan laba di atas 100% setelah modal kembali, di atasnya silahkan ambil semuanya buat kamu. Pokoknya modal 100 juta. Ya, untung bersih 150 juta. 100 buat saya, 50 ambil buat kamu, setelah gaji kamu saya bayar. Setelah gaji per bulan kamu tetap jalan. Selanjutnya Khawatir Islam, kita akan kembali mengundang Anda ya telepon, silahkan di 0218236543 kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi, Pak. Silahkan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya, Pak. Kalau misalkan dalam simpan pinjam itu ada biaya 25.000 per 1 juta, itu bilangnya biaya infak atau biaya administrasi, itu hukumnya bagaimana? Riba, Ibu. Ya, itu. Karena kalau biaya administrasi bukan per 1 juta. Juta iya. Mau berapapun tetap 25.000 tetap administrasinya. Iya. Mau 2 juta, mau 10 juta tetap biaya administrasi. Ketika per sekian berkelipatannya itu. Iya, maka ini adalah bagian dari riba, wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Kembali kami angkat telepon yang selanjutnya, silahkan masih di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Ramadhani Mister. Silakan Bapak. Bapak. Waalaikumsalam. Televisinya dikecilkan terlebih dahulu Bapak biar suaranya lebih jelas ke teleponnya. Tidak double. Ya. Begini saya mau nanya masalah money carrier. Masalah apa? Perputaran uang. Money carrier. Ah, silakan. Kan kita kadang kurs dolar ini kan naik setiap tahunnya, Ustaz. Iya. Lalu kita menukar uang, lalu setelah dolar itu naik kita tukar lagi saat di money charger, apakah itu riba, Ustaz? Tidak, kalau umpamanya Anda ketika membeli tunai, menjual juga tunai. Gimana, Ustaz? Kalau ketika Anda beli dolar di awal tunai, Anda serahkan rupiah, dan di saat itu juga Anda terima dolarnya, kemudian Anda pegang 10 hari lagi ternyata harga naik, Anda jual, bawa ke money changer, dolarnya Anda serahkan, rupiah Anda terima, boleh. Boleh ya, Ustaz ya? Halal, halal. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Hukum rokok gimana, Ustaz? Musik, Ustaz, hasilnya, Ustaz. Hukum rokok sama musik, hasilnya. Iya, Bapak, cukup ya. Ditunggu ini jawabannya. Silakan, Ustaz. Untuk valuta asing tadi, kalau lah beli dari money changer mungkin gak bisa banyak, gak ada masalah. Iya. Yang tidak boleh kalau Anda beli umpamanya 1 miliar dolar US, ya itu akan merusak ekonomi Amerika dan ekonomi Indonesia. Itu memang tidak boleh kalau tujuannya untuk merusak. Tapi kalau tujuannya sekedar seperti tadi, beli 200, beli 300, ya keperluan, ataupun tidak ada keperluan ingin nyimpan uang hanya dalam bentuk dolar biar lebih aman lindung nilainya, ya. Tapi lebih yang lebih aman sebetulnya adalah dalam bentuk emas. Emas saja nih, sebetulnya lindung nilai lebih baik. Tapi wallah ta'ala alam, kalau dia ingin juga dolar silahkan, enggak ada masalah. Baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Dan berikutnya kami undang kembali, silahkan masih di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Dengan siapa, di mana? Dengan Ibnatu Rifai di Bondowoso. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz mau tanya. Saya kan itu bisnis online dan offline. Nah, saya itu sebagai produsen, Ustaz. Jadi saya yang menjahit gitu. Sedangkan bahan saya beli di toko. Untuk biasanya orang yang pesan ke saya karena online, jadi saya minta mereka itu untuk transfer dulu, baru saya produksi. Itu betul atau salah, Ustaz? Boleh, Bu. Itu namanya istisna. Istisna. Istisna. Ya. Ini bukan jual beli barang saja. Jual beli barang dan jasa. Walaupun belum ada, boleh uangnya diterima. ya. Kalau dia bayar cash semuanya namakan dengan salam. Salam. Termasuk juga jual beli salam. Kalau dia dengan by progress selesai sekian persen bayar sekian persen, selesai 90% dibayar seluruhnya, ya boleh. Allahu barik. Cukup Ibu? Ya. Ya. Boleh ya Ustaz? Ya. Iya. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Terima kasih para ibu yang telah bertanya di Bondowoso tadi. Berikutnya kami undang kembali, silakan 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Om Satrio. Mohon maaf, ini suara televisinya dikecilkan atau dimatikan saja. Cukup. Om Satrio di Cikarang. Ya, mendengarkan melalui gagang telepon dan bertanya melalui. Ustaz, ya. Bertanya. Saya baru belajar berjualan. Dan saya jual adalah produk herbal. Produk herbal ini cukup terkenal di Indonesia ini. Jadi ada beberapa yang beli ke saya ini menggunakan kartu member. Kartu ada member itu maksudnya apa Ibu? Kartu anggota. Maksud kartu anggota itu apa? Kartu anggota, jadi kalau yang mempunyai kartu itu, si customer ini membeli barang saya mendapatkan diskon. Anggota yang nerbitkan siapa kartu anggota itu? Itu si perusahaan itu sendiri, si perusahaan herbal itu sendiri. Dia nerbitkan? Iya. Berarti Ibu sebagai agen, bukan sebagai pembeli putus? Bukan, jadi saya ini di sini jadi stokis atau penjual, tapi nanti yang beli saya bisa mau ngecer boleh, kalau misalkan mau beli untuk dijual lagi juga boleh. Gimana Ustadz, apakah boleh seperti itu? Member tadi kartunya pakai membayar? Iya, jika mereka ingin membuat kartu ini, kartu diskon ini, mereka bayar. Bayar berapa harga bayarannya? 20.000 per? Satu kartu. Jadi per kali, ingin, per tahun atau per kali, per kartu? Sekali bikin itu bisa. Selama-lamanya? Iya, betul. Oh, salam, boleh. Boleh. Untuk imbalan member kartunya 20.000 mungkin sekitar untuk biaya administrasi kartu aja. Yang tidak boleh kalau member kartu member tadi berbayar dengan harga lebih mahal dari kartu, berarti ada keuntungan dari pihak penerbit kartu member tadi atau penerbit member tadi. Ya, itu berarti bisa menjadi ghoro dan riba. Bisa jadi orang itu tidak menggunakannya, ya, atau dia gunakan berarti tukar uang dengan uang. Tapi kalau begitu namanya namakan dengan gratis. Hanya 20.000 untuk biaya imbalan. Pakai kartu gimana? Gimana Ibu? Kalau yang belum punya kartu itu mereka beli otomatis dia tidak mendapatkan diskon. Otomatis harganya kan berbeda. Apakah boleh seperti itu? Saya jawab boleh Ibu. Tetap boleh. Iya. Jazakallahu khair. Allahu barakatuh. Nah, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat terakhir Ustaz. Dari saudari kita Neti Haraha di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita beli saham seperti misalnya Indofood, Astra, Waskita Karya, selain dari bank dan rokok, bolehkah? Kemudian kalau teman memberikan hadiah kepada kita tapi mereka kerja di bank, bolehkah kita terima hadiah tersebut? Ada dua pertanyaan berarti. Pertanyaan pertama, membeli saham perusahaan yang bukan bank, non-bank, bolehkah dibeli? Yang harus Anda lihat ketika ingin membeli saham ini, apakah perusahaan ini ada laporan keuangannya pinjaman di bank konvensional? Kalau ada, berarti Anda kan akan memiliki sekian per, walaupun nilai saham Anda kecil sekali. 1 per 1 juta atau 1 per 1 miliar lembar. Tetapi Anda memiliki perusahaan itu sebesar itu. Dan di sana ada riba. Karena dipinjam modalnya dengan cara riba. Berarti sebesar 1 itu adalah riba Anda menyetujuinya dan melakukannya, maka ini tidak boleh. Bahkan walaupun tidak ada dalam laporan keuangannya bahwa perusahaan tadi melakukan pinjaman riba ke bank konvensional, kalau dalam akta pendiriannya saja ada umpamanya klausul atau pernyataan yang mengatakan bahwasanya perusahaan dibenarkan untuk menambah modalnya bila diperlukan umpamanya dengan cara melakukan pinjam kredit ke lembaga keuangan, maka ini tidak boleh Anda beli sahamnya sudah. Ya, paling jawabannya kalau gitu enggak ada dong bisa beli saham, Ustaz. Siapa yang menyuruh Anda berbuat riba? Kalau Anda ingin beli saham, lihat perusahaan-perusahaan teman-teman dekat Anda, family, kerabat Anda, yang dia tidak ada laporan ribanya dan pun tidak ada dalam aktanya dengan klausul riba tadi. Beli. Ya, permasalahannya, kalau Anda sebagai pembeli saham, pemilik saham, berarti Anda pemilik perusahaan itu. Perusahaan itu ada pernyataan ribanya. Baik memang real dia pinjam dengan riba atau hanya sekedar akta pendiriannya ada riba, berarti sudah menyetujui riba, sudah dosa Anda sebesar saham Anda. Jelas, Afi? Jelas. Mengenai menerima hadiah dari teman kita yang kerja di bank, tidak boleh. Harusnya Anda tolak hadiahnya dan berikan kepada dia ini uang saya yang halal. Dan terakhir mohon ikhtitamnya, Ustaz. Silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman kepada dinnya dalam semua aspek kehidupan kita dan tidak jauh juga dalam masalah muamalat ini, sehingga kita mendapatkan harta dan menikmatinya betul menjadi rezeki dan nikmat bagi kita di dunia dan akhirat. Wallahu wali taufiq. Baik Ustaz, terima kasih atas kedatangan Ustaz di studio kami dan dengan sabar memberikan tausiah yang bermanfaat dan jawaban-jawaban yang memberikan pencerahan untuk kita semuanya, ikhwatul Islam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan bagi Ustaz Irwandi dan keberkahan atas ilmu serta waktunya, dan diberikan kesempatan kembali untuk kita berjumpa bersama beliau di kesempatan Kamis pagi yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih pula pada seluruh pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk kita semuanya di dalam memahami agama Islam ini dengan utuh, terutama dalam muamalah kita sehari-hari. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.